بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah. Sekarang pembahasan yang berikutnya, Alamatul Ismi. Alamatul Ismi, tanda-tanda ism. Pada pembahasan yang sebelumnya disebutkan macam-macam bagian dari kata atau dari kalam. Salah satunya adalah ism. Nah, tentunya untuk mengetahui suatu kata itu termasuk ism, jenis ism, maka ada tanda-tandanya. Ada sesuatu yang menandakan bahwasannya kata tersebut adalah ism, ya, termasuk jenis ism. Sehingga di sini disebutkan alamatul ismi, tanda-tanda ism. Yakni tanda-tanda untuk mengenali bahwasannya suatu kata itu ism. Qala al-musannifu, berkata musannif yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, fal ismu ya'rafu bil khafdhi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdhi. Ya, fal ismu, maka ism itu ya'rafu bil khafdhi, ya'rafu diketahui, dikenali. Ya, ism itu bisa dikenali atau diketahui dengan khafd, ya, bil khafdi, dengan khafd, atau istilah lainnya jar. Jadi dengan keadaan khafd atau keadaan jar, nanti akan dijelaskan maknanya atau maksudnya. Wa tanwini, dengan tanwin, ya, ism itu dikenali, diketahui dengan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami, dengan masuknya alif lam, yakni ism itu bisa diketahui dengan adanya atau dengan masuknya alif lam. Wa hurufil khawdi, dan ism itu bisa dikenali dengan masuknya huruf-huruf khafd atau huruf-huruf jar. Ini ada empat hal yang disebutkan di sini untuk mengenali suatu ism. Dengan khafad atau jar, kemudian tanwin, kemudian masuk atau dimasuki oleh alif lam, dan dimasuki oleh huruf-huruf jar. Kemudian tentang huruf jar disebutkan wa hurufil khafdi wa hiya, huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar ini, yakni min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa hurufil qasami, wa hiya al wawu, wal ba'u, wa ta'u. Jadi huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian huruf ba, huruf kaf, huruf lam, dan huruf-huruf qasam, huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Huruf-huruf qasam ini yang digunakan untuk bersumpah, yakni wawu, ba, dan ta. Ini tiga huruf untuk qasam, untuk sumpah. Wawu, ba, dan ta. Nah, huruf qasam ini termasuk huruf jar atau huruf khafad. Baik. Ini yang disebutkan oleh musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Nah, kemudian dijelaskan asyarhu penjelasannya. Lama faraghal musannifu min zikri aqsamil kalami, setelah musannif ini selesai menyebutkan bagian-bagian kalam, macam-macam kalam, syara'a fi bayani alamati kulli qismin, maka beliau mulai menjelaskan tanda-tanda setiap bagian atau setiap macam tersebut. Ya, yang sebelumnya kemarin disebutkan bagian-bagian kalam, aqsamul kalam, ada isim, fi'il dan harf. Nah, kemudian sesudah itu apa? Beliau menyebutkan, menjelaskan tanda-tanda pada masing-masing bagian tersebut. Fa bada bil ismi, beliau memulai dengan isim. Ya, jenis kalam yang pertama yaitu isim. Wa dzakara lahu arba'a alamatin, dan beliau menyebutkan pada isim ini ada empat tanda. Isim ini mempunyai empat tanda. Idza wajadta wahidatan minha, jika engkau mendapati salah satu darinya, salah satu dari empat tanda tersebut, fi kalimatin, pada suatu kata, au ra'aita annaha taqbaluha, atau engkau melihat bahwasanya dia itu menerimanya, yaitu kata tersebut bisa menerima tanda-tanda tersebut, ya, salah satunya, ya, tidak harus semua, tapi salah satu tanda saja itu bisa diterima pada suatu kata, arafta annaha ismun, maka engkau akan mengetahui bahwasanya kalimat atau bahwasanya kata tersebut adalah isim. Ini. Jadi dengan adanya tanda tersebut bisa diketahui bahwa kata itu adalah isim, jenis kalam yang merupakan isim. Yakni ketika dijumpai, didapati tadi tanda, salah satu tanda di antara empat tersebut, ya, dalam satu kata. Ya, jadi satu saja itu sudah cukup. Ya, tidak harus empat-empatnya ada, bahkan tidak mungkin, ya, empat-empatnya itu ada. Salah satu saja ini sudah mencukupi untuk mengenali atau menentukan bahwasanya kata tersebut adalah isim. Ihdaha, yang pertama, al-khafdu. Ya, yang pertama atau salah satu dari empat tanda tersebut, yang pertama adalah al-khafdu, khafd. Atau dalam istilah lain disebut al-jarru, jar. Sama ya, khafd atau jar. Wa huwa ibaratun 'anil kasrati. Ya, khafd atau jar ini adalah ibarah, ya, ungkapan untuk kasrah. Ya, sebagai ungkapan tentang kasrah atau menunjukkan keadaan kasrah, yakni kasrah pada huruf akhir. Ya, kasrah pada huruf akhir dari kata tersebut. Alladhi yuhdithuha al-amilu. Ya, kasrah yang diperbuat atau yang disebabkan oleh amil. Jadi harakat kasrah pada akhir kata itu terjadi karena ada satu amil, sesuatu yang mempengaruhi. Ya, sehingga berubah huruf akhir dari kata tersebut menjadi kasrah. Ini. Ya, yang semacam ini disebut khafd atau jar. Dan ini tadi salah satu tanda isim. Artinya apa? Kalau suatu kata keadaan huruf akhirnya itu kasrah atau khafd atau jar, maka berarti kata tersebut adalah isim. Nahu, contoh, ya, pada bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahimi. Ya. Perhatikan kata-kata di sini pada bacaan basmalah ini, fakullun min ismi wa Allahi wa Ar-Rahmani wa Ar-Rahimi. Jadi pada masing-masing kata ini, ya, pada kata ismi, kemudian Allahi, lafzul jalalah, kemudian Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, ya, ini adalah isim. Masing-masing kata di sini adalah isim. Kenapa itu termasuk isim? Li wujudil kasrati fi akhiriha, karena adanya kasrah pada huruf akhirnya. kata-kata tersebut diakhiri dengan huruf kasrah, huruf yang berharokat kasrah, dan kasrah tersebut terjadi karena ada amil, ada sesuatu yang mempengaruhi perubahan akhir kata tersebut sehingga berubah menjadi kasrah, ya, sehingga menjadi bismi, ya, bismillahirrahmanirrahimi, seperti itu, ya, yang ini yang disebut dengan khafad atau jar semacam ini. Ya, jadi kalau dilihat secara afrol masing-masing kata itu berharakah bomah. Ya, artinya kalau sekedar apa mufrodat atau kosakata ya belum tersusun dalam kalimat seperti ini ya huruf akhir itu keadaannya bomah. Ismun, kemudian Allahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Ya. Huruf-huruf akhir pada kata-kata itu berharakah bomah. Tetapi ketika terangkai, ya sudah terangkai atau tersusun dalam kalimat ini, ya, dengan susunan seperti ini, maka keadaan akhir itu berubah menjadi kasrah. Bismi. Ya, menjadi kasrah, ismi. Kemudian Allahi. Ya, kemudian Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ini keadaan huruf akhirnya. Ini berubah menjadi kasrah. Ini yang dimaksud dengan khafad atau jar. Ya, dan ini adalah salah satu tanda isim. Baik. Atsaniyatu yang kedua, at-tanwinu, tanwin. Ya, tanda untuk isim yang kedua adalah tanwin. Wa huwa ibaratun an dhammataini wa fathataini au kasrataini. Wa huwa ibaratun an dhammataini au fathataini au kasrataini. Tanwin adalah ibarah, ungkapan, ya, atau istilah untuk dua dhammah, ya, dua harakah dhammah, atau dua fathah, atau dua kasrah, ya, atau dalam istilah lain disebutkan tanwin, ya, di sini disebut dua dhammah, atau dua fathah, atau dua kasrah, ya, dari sisi harokatnya ataupun penulisan harokatnya, ya, tanwin itu ditulis dengan dua dhammah, dua fathah ataupun dua kasrah. Adapun dalam istilah lain disebutkan tanwin ini bunyi nun sukun, ya. Yang dimaksud tanwin adalah bunyi nun sukun di akhir isem, ya. Dan itu tadi ditandai atau diungkapkan dengan harokat dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Nah, jadi maksudnya buat dua bomah, yang ini bomah, kemudian diikuti nun sukun. Kemudian dua fathah, ya bunyi fathah, kemudian diikuti bunyi nun sukun. Ya, dua kasrah, ya seperti itu. Harakat kasrah di akhir isem, kemudian diikuti bunyi atau suara nun sukun. Ini tanwin. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin khashi'ah, khashi'atun, ya. Ini belajar ya, untuk belajar maka huruf-huruf akhir pada masing-masing kata ini lebih bagusnya dibaca apa adanya. Ya, jadi kan untuk belajar supaya lebih paham ya, maka huruf akhir di masing-masing kata itu lebih baik dibaca dengan jelas. Artinya tidak disukun semuanya. Ya, dalam rangka belajar ya, supaya faham insyaallah seperti itu. Ya, dari contoh ayat ini wujuhun yauma idzin khashi'atun aminatun nasibatun ya tasla naron hamiyatan tusqa min ainin aniyatin. Ya, huruf-huruf akhir pada masing-masing kata ini tanwin. Ya, kalau dibaca ayat ya seperti lazimnya wujuhu yauma idzin khashi'ah aminatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Ini kalau membaca sebagaimana biasanya lazimnya seperti itu. Tapi ketika belajar ya bisa dibaca tanwin tersebut supaya jelas. Kemudian di sini disebutkan fakullun min. Ya, maka masing-masing atau tiap-tiap kata ini yakni dari ayat tadi ya, perhatikan wujuhun. Ya, huruf akhirnya tanwin, bomah tanwin atau dua bomah. ya, ditulis dengan dua bommah, dua harakat bommah seperti itu penulisannya. Ya, ini tanwin. Dan tadi bunyinya atau lafadznya dengan harakat bommah yang disertai nun sukun. Wujuhun. Ya, hu. Bommah kan bunyinya hu. Ya, kemudian tanwin nun sukun. Hun. Wujuhun. Ya, wa yauma idzin kasrah tanwin atau kasratain, dua kasrah. Khashi'atun 'amilatun nasibatun, ya. Dua bomah atau bomah tanwin. Kemudian naron hamiyatan, dua fathah atau fathah yang disertai tanwin nun sukun tadi. Ainin aniyatin, dua kasrah atau kasrah tanwin, ya, disertai dengan bunyi nun sukun. Nah, kata-kata yang ada dalam ayat-ayat ini, ya, diakhiri dengan tanwin. Dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah atau tadi disertai dengan bunyi nun sukun. Nah, karena tanwin, ya, maka apa? Tadi kalimatnya fakullun min wujuhun wa yauma idzin dan seterusnya asma'un adalah isim. Masing-masing kata ini adalah isim, termasuk isim. Ya, jenis kata yang isim. Kenapa liwujudi tanwini fi akhiriha? Karena adanya tanwin pada huruf akhirnya. Ya, jadi setiap kata dalam bahasa Arab, kalau berakhiran tanwin, ya, huruf akhirnya itu tanwin, maka dia adalah isim. Jenis kata yang termasuk isim. Ya, bukan fi'al, bukan harf, ya, tapi isim. Ini. Jadi tanwin itu tanda khusus untuk isim. Tanda yang kedua. Asali satu, yang ketiga, dukhulul alifi wal lami, masuknya alif lam, ya, huruf alif dan huruf lam atau alif lam, wa yu'abbaru anhuma bi al, dan diungkapkan alif lam tersebut dengan al, ya, jadi al, alif lam yang ada di awal kata, ya, ini tanda yang ketiga untuk isim. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah ta'ala, ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, yakni Allah, Allah Ar-Rahman, alal arsyistawa, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Fa kullun min Ar-Rahmanu wal arsy ismani. Maka tiap-tiap kata ini, masing-masing kata ini, yakni Ar-Rahmanu dan al arsy, ini adalah isim, termasuk isim. Kenapa? Lidukhuli al alaihima. Karena masuknya al pada keduanya. Masuknya alif lam pada keduanya. Pada awal kata ini. Ar-Rahman ada alif lam di awal kata. Al-Arshi ada alif lam di awal kata ini. Maka kata yang diawali atau dimasuki oleh alif lam atau al ini termasuk isim. Ar-Rabi'atu yang keempat. Tanda isim yang keempat. Huruful khafdi. Yaitu huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar. Wahia, yakni yang termasuk huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar, yakni min, ila, an, ya, min, kemudian wa ila, ya, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, huruf ba, wal kafu, huruf kaf, walamu dan huruf lam. Ini adalah huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar. Ya. Fahadihil hurufu khasatun bil asma'i. Huruf-huruf ini khusus untuk isim. Jadi hanya masuk pada isim, hanya bertemu dengan isim. Tidak bertemu dengan fi'al. Ya. Fala tadkhulu illa 'alaiha. Jadi dia tidak masuk kecuali hanya pada isim saja. Sehingga ini menjadi tanda untuk isim. Itu huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafad. Yani huruf-huruf yang menyebabkan isim sesudahnya menjadi jar atau menjadi khafad. Ya. Tadi misalkan ya, disebutkan salah satu huruf khafad atau huruf jar adalah huruf ba. Ya. Tadi ada wal ba'u, ba, huruf ba. Nah, ini huruf khafad atau huruf jar. Kenapa? Karena dia menyebabkan kata sesudahnya ini menjadi jar. Ya, atau khafad. Ya, seperti pada contoh di atas tadi, bismi. Ya, lafaz ismi ini menjadi jar, menjadi khafad, ya, dengan kasrah pada huruf akhir. Ya, asalnya ismun dengan dhammah berubah menjadi kasrah. Kenapa? Karena ada huruf jar, huruf ba, bismi. Ya, ini. Jadi ini yang dimaksud huruf jar atau huruf khafad, ini menyebabkan ism sesudahnya menjadi jar atau menjadi khafad. Dan kata yang bisa dimasuki oleh huruf khafad atau huruf jar ini adalah ism, hanya ism. Ya, jadi dia tidak masuk pada yang lain, pada fi'al. Nahu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, misalnya ini pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takufu syarraka 'anil nasi, ya, engkau menahan syarraka keburukanmu 'anil nas, dari manusia, ya, engkau menahan keburukanmu dari manusia, artinya engkau tidak mengganggu, ya, manusia. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika, maka sungguh itu adalah satu sedekah darimu terhadap dirimu. Ini salah satu bentuk sedekah, ya, dari seseorang pada dirinya sendiri, yakni dengan apa? Dengan mencegah dirinya untuk berbuat zalim pada orang lain. Jadi menahan diri, ya, tidak mengganggu yang orang lain. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan di sini. Dijelaskan terkait dengan ini, fakullun minan nasi wa dhamiri fi minka wa nafsi asma'un, maka masing-masing atau tiap-tiap kata ini, yaitu an-nasi, ya, dari hadis tadi, ya, an-nasi, kemudian dhamir yang ada pada minka, ya, fa innaha shadaqatun minka, ada minka, dhamirnya dhamir kaf, ya, minka, kafnya, ini dhamir, ya, wa nafsi, kemudian pada kata nafsi, ya, ala nafsika, ya, ini adalah ism. Jadi an-nasi, kemudian dhamir kaf pada minka, kemudian nafsi, ini adalah ism. Kenapa? Lidukhuli hurufil khafdi alaiha, karena maksudnya huruf khafd padanya. Ya, anin-nasi. An-nasi dimasuki oleh anin-nasi. Kemudian minka, dhamir kaf, ya, dimasuki atau didahului oleh min. Min kan huruf jar, huruf khafd. An tadi juga termasuk huruf jar, huruf khafd. Ya, kemudian ala nafsika, nafsi didahului atau dimasuki oleh huruf ala, huruf jar atau huruf khafd. Ya, sehingga an-nasi, kemudian dhamir kaf dan kata nafsi ini adalah isim karena dimasuki oleh huruf-huruf khafd tersebut. Ini. Wa min hurufil khafdi ahruful qasami, dan di antara huruf-huruf khafd yang termasuk huruf-huruf khafd adalah huruf-huruf qasam. Huruf-huruf yang digunakan untuk qasam, untuk sumpah. Likauniha tajurul isma ba'daha, karena huruf-huruf qasam ini menjarkan isim yang sesudahnya. Isim yang sesudah huruf qasam ini menjadi jar atau menjadi khafad. Sehingga huruf qasam, huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah, ini termasuk huruf khafad atau huruf jar. Wahiyya salah satu ahrufin. Ya, huruf qasam ini ada tiga macam atau tiga huruf, tiga jenis, yakni al-wawu, huruf wawu, wal-ba'u, huruf ba, wa-ta'u, dan huruf ta. Ini ada tiga huruf khafad, ada tiga huruf jar, ini wawu, walafu minkum, ada tiga huruf qasam, ya, tiga huruf untuk bersumpah, ya, yakni wawu, ba, dan ta. Ya, wasumiyat ahrufa qasamin, dan dinamakan dengan huruf-huruf sumpah atau huruf qasam, li'annaha tadkhulu 'alal muqassami bihi, karena huruf-huruf ini masuk pada muqassam bihi, pada sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah, sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah, ya, wala yakunu illa isman, dan ini tidak ada atau, ya, ini tidak ada kecuali hanya berupa isim. Jadi sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah itu hanyalah berupa isim, tidak ada bentuk yang lain, tidak ada fi'il ataupun harf, bukan, tapi isim. Nahwu, contoh, wallahi, ya, demi Allah, tallahi, ya, wa tallahi, wa billahi, ya, maknanya sama ya, demi Allah, bersumpah, aku bersumpah demi Allah, seperti ini. Wawu, kemudian ba dan ta, huruf-huruf qasam ya, wallahi, billahi atau tallahi, ini. Kemudian lafzul jalalah, lafaz Allah, ini sebagai muqsam bihi, sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah. Ya. Dan perhatikan tadi wallahi, lafaz Allah di sini menjadi jar atau khafad, huruf akhirnya di kasrah ya, wallahi, tallahi, billahi. Ini. Ini qasam, ya, bersumpah. Dan huruf-huruf qasam ini tadi wawu, ba dan ta, ini termasuk huruf jar atau huruf khafad. Ini. Dan tadi karena dia termasuk huruf jar atau huruf fakhud, maka tentu dia juga menjadi tanda untuk isim. Ya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'un. Ya. Dan apa hasil dari yang disebutkan ini dari tanda-tanda isim itu ada 4. Ya. Jadi hasil ataupun yang bisa diambil faedahnya dari yang disebutkan tentang tanda-tanda isim itu ada 4. Bisa disimpulkan seperti ini. Isnatani talhaqani alisma fi akhirihi. Dari 4 tadi, dari 4 tanda tadi, 2 tanda itu menyertai isim pada huruf akhirnya. 2 tanda di antara 4 tanda isim ini menyertai isim pada huruf akhirnya. Wahuma al-khafdu wa tanwinu, yaitu tanda khafad dan tanwin. Jadi khafad atau jar, harokat kasrah tadi, itu ada di akhir isim. Tanwin juga demikian, ada di akhir isim. Ya, jadi 2 tanda ini ada di akhir isim. Wasnatani tadakhulani alaihi fil fi awalihi, dan 2 tanda ini masuk pada isim pada huruf akhirnya, pada huruf awalnya atau di awalnya, alafumikum ya. Jadi 2 tanda ini masuk pada isim pada awal isim, pada permulaan isim. Wahuma al atau alif lam, yakni al atau alif lam wa huruful khafdi, dan huruf-huruf khafd. Jadi alif lam dia bertemu isim di awal isim. Tadi ar-rahman atau al-arshi, alif lamnya ada di awal. Huruf khafad atau huruf jar juga demikian, ada di awal isim. An, anin nas, min, ka, ala nafsika. An, kemudian min, ala, huruf-huruf jar ini ada di awal isim, mendahului isim. Ini. Jadi ada 4 tanda untuk isim, yaitu khafad atau jar, kemudian tanwin, kemudian alif lam, dan huruf khafad atau huruf jar. 2 di antaranya ini berada pada akhir isim, yaitu khafad dan tanwin, dan 2 di antaranya ini berada di awal isim atau mendahului isim, yaitu alif lam dan huruf khafad atau huruf jar. Baik. Ini penjelasan tentang alamatul ismi. Kemudian tentang hadis tadi disebutkan alamatnya, akhrajahu Muslimun min hadithi Abi Dzarin wa akhrajahu Bukhariyu bilafdin akhara. Ini hadis tadi ya, takufu syarraka anin nas, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz yang lain. Kemudian ada beberapa faedah dan peringatan. Fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah dan peringatan-peringatan. Yang pertama coba dibaca. Al-khafdu wal-jarru apa? Madlulani. Madlulani apa? Madlulahuma sawa. Oh, wahid ya. Ya, ada sedikit perbedaan di sini ya. Jadi al-khafdu wal-jaru madlulu huma wahid. Jadi yang dimaksud dengan khafd dan jar, ini yang dimaksud sama. Jadi satu, terkadang diistilahkan dengan al-khafdu, khafd, atau di istilah lain disebut dengan al-jaru, jar. Nah, ini sama, yang dimaksud sama. Ya. Nah, disebutkan yang lainnya, al-khafdu, bahwasanya khafd ini ibarat atau ungkapan kufiyah dari ahlu kufah. Ya. Dari ahli bahasa yang berasal dari negeri Kufah, dari kota Kufah. Ya. Adapun jar ini dari Basrah, ya, dari Basrah. Ini perbedaannya. Ya, sebagaimana diketahui ya, perkembangan ilmu bahasa Arab pada zaman dulu ini di antara apa? Yang masa yang paling apa istilahnya? Puncaknya atau yang paling masyhur di sana, ini sampai terbagi dua kota ini, yang satu ahli berada di kota Kufah, yang lainnya ahli bahasa yang berada di kota Basrah, ya, yang menjadi apa rujukan dua kota ini dalam ilmu bahasa Arab. Nah, pada beberapa hal ini antara keduanya ahli bahasa di Kufah dan ahli bahasa di Basrah ini mempunyai perbedaan pendapat ataupun perbedaan penggunaan istilah dan yang lainnya. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi ahlu Kufah ini mengistilahkan dengan khafd, adapun ahlu Basrah ini mengistilahkan dengan jar. Tetapi tetap tadi sebagaimana disebutkan ini maksudnya sama, maknanya sama. Yaitu apa? Harakat kasrah pada huruf akhir isim yang berada di yang sudah tersusun dalam kalimat tadi. Ini. Adapun jenis i'rab yang lain, misalkan rafa atau nasab, itu sama antara kedua kota ini, Kufah dan Basrah. Jadi yang berbeda hanya ini, khafd dan jar. Jadi kalau disebut khafd ya sama dengan jar. Kalau disebut jar ya sama dengan khafd. Ya, ini. Tsanian, faedah yang kedua, takunu al alamatan lil ismi. Jadi al itu menjadi tanda untuk isim. Al atau alif lam ya tadi ya. Ini menjadi tanda untuk isim. Idza lam takun min akhril kalimati. Jika dia tidak menjadi atau jika dia tidak merupakan asal kata atau bagian pokok dari kata. Ya, jadi alif lam ini menjadi tanda untuk isim jika dia bukan bagian pokok kata. Maknanya apa? Dia itu huruf tambahan, bukan bagian pokok dari kata itu. Bukan huruf asli dari kata itu, bukan. Ya. Sehingga seandainya itu nanti huruf asli, alif lam itu huruf asli pada kata itu, maka ini tidak menjadi tanda untuk isim. Ya, ini. Jadi alif lam ini bisa menjadi tanda untuk isim jika dia bukan huruf asli kata itu. Nahu, contoh ar-rajulu wal ghulamu. Ya, pada kata ini ar-rajulu al ghulamu diawali alif lam. Ya. Ya, apa? Alif lam pada ar-rajulu al ghulamu ini tambahan. Ya, asalnya kata itu rojulun atau hulamun, ya, rojulun atau hulamun, kemudian ditambahkan, dimasuki alif lam menjadi ar-rojulu al-hulamu. Jadi alifnya bukan asli kata itu, tapi dia tambahan. Nah, yang seperti inilah yang menjadi tanda untuk isim. Jadi rojulun atau ar-rojulu ini isim. Hulamun atau al-hulamu ini isim. Karena bisa dimasuki alif lam yang tadi itu bukan asli kata tersebut. Amma idha kanat min asliha Adapun jika alif lam itu termasuk huruf asli dari kata itu, ya falatakunu alamatan lahu, maka dia tidak menjadi tanda untuk isim. Jika alif lam ini asli dari kata itu, maka dia tidak menjadi tanda untuk isim. Ya. Nahu, contoh alqa, ya. Pada kata alqa, ya. Kalau dilihat secara zahir yang nampak huruf awalnya kan alif lam ya, al. Alqa min qawlihi ta'ala, dari ayat, dari ucapan Allah Ta'ala, wa alqa fil ardi rawasiya, ya, alqa, wa nahwu, dan contoh yang lain, alha min qawlihi ta'ala, ya, alha, ini yang nampak huruf awalnya adalah alif lam, alha, dari ucapan Allah Ta'ala dari ayat ini, alha kumut takatsur, ya, alqa dan alha keduanya diawali dengan alif lam. Ya, kemudian di sini disebutkan fahiya fihima asliyatun. Dia alif lam ini pada kedua kata ini adalah asli. Alqa, alha, alif lam pada kedua kata ini asli. Asli dari kata tersebut. Bukan tambahan, bukan asalnya qa ditambahkan al menjadi alqa, atau asalnya ha ditambahkan alif lam menjadi alha. Bukan seperti itu, tapi memang secara asal dia kata tersebut alqa, alha, jadi asli. Nah, kalau semacam ini bagaimana? Fala yu'rafu biha alismu, maka dia tidak menjadi tanda untuk mengenali isim. Artinya dia tidak menjadi tanda untuk isim. Jadi alqa, alha ini bukan isim, ya, karena alif lamnya itu asli dari kata tersebut. Sehingga ini tidak menjadi tanda untuk isim. Alqa alha bukan isim. Ini. Jadi perhatikan. Ya. Jadi tidak kemudian semua yang diawali alif lam pasti isim. Tapi perhatikan alif lamnya bagaimana. Kalau dia tambahan, tidak asli. Nah itu yang menjadi tanda untuk isim. Ar-rajulu al-hulamu. Seperti itu. Berikutnya. Salisan yang ketiga. Laisa bilazimin ijtima'u kulli hadhihi al-alamatil arba'i. Bukan suatu keharusan. Ya, laisa bilazimin, bukan suatu keharusan ijtima'u kulli hadhihi al-alamatil arba'i untuk mengumpulkan semua empat tanda ini. Hatta tadulla 'ala ismiyatil kalimati, sehingga atau untuk bisa menunjukkan kata itu termasuk isim, ya, untuk menunjukkan keisiman kata atau kata itu termasuk isim. Bal ba'duha kafin fi dzalika, tetapi ya, tetapi apa, sebagiannya itu sudah mencukupi. Sebagian dari tanda-tanda tadi ini sudah mencukupi untuk menunjukkan kata itu termasuk isim. Ini, jadi tadi disebutkan tanda isim ada empat, ya. Nah, ini bukan kemudian empat-empatnya harus ada pada suatu kata supaya dia menjadi isim. Tidak seperti itu. Ya. Jadi cukup sebagian atau bahkan cukup satu saja dari empat tadi, satu saja yang ada pada suatu kata, maka itu sudah mencukupi untuk menunjukkan bahwa kata itu adalah isim. Ya, cukup tadi dengan alif lam, misalkan ar-rajulu, hanya alif lam sudah mencukupi. Ini isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Satu saja. Atau tadi wujuhun tanwin di akhirnya, hanya tanwin saja. Ini sudah mencukupi untuk menunjukkan bahwasanya dia itu isim. Jadi tidak harus mengumpulkan empat-empatnya, tapi sebagian atau hanya salah satu saja. Satu saja itu sudah mencukupi untuk menunjukkan kata ini termasuk isim. Ya. Bahkan antara, ya, sebagai tambahan, antara alif lam dan tanwin ini tidak bisa bertemu dalam satu kata. Ya. Artinya apa? Kalau suatu kata di awalnya ada alif lam tambahan tadi, ya, maka huruf akhirnya menjadi tidak tanwin. Ya, ar-rajulu, ya, ini tidak tanwin. Al-ghulamu, Jadi seperti itu. Kalau huruf akhir dari isim itu tanwin, maka berarti awal isim tidak akan ada alif lamnya. Ya, wujuhun yauma idzin khasyiatun, dari contoh-contoh tadi, perhatikan di awal isim tidak ada alif lam. Ya, jadi antara alif lam dan tanwin tidak akan pernah bertemu dalam satu kata. Ya, kalau sudah alif lam ya sudah, akhirnya tidak tanwin. Ya, kalau di akhir tanwin berarti awalnya tidak ada alif lam. Ya. Jadi ini, jadi satu tanda sudah mencukupi untuk menunjukkan itu isim. Berikutnya yang keempat, rabi'an. Huruful qasami min hurufil jarri. Huruf-huruf qasam ini termasuk huruf-huruf jar. Wa innama fassalahal musannifu, hanya saja musannif yaitu Ibnu Ajurum rahimahullahu taala ini memisahkannya. Memisahkan huruf-huruf qasam dari huruf-huruf jar likauniha tufidul qasami. Karena huruf-huruf qasam tadi memberikan faedah qasam, ya, memberikan fungsi atau makna qasam untuk bersumpah. Bi khilafi ghairiha, ini berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan huruf-huruf jar yang lainnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal qasama biha minal makhluqi la yajuzu illa billahi au bi asma'ihi au wa sifatihi. Bahwasanya qasam, ya, bersumpah dengan huruf-huruf qasam tersebut yang ini berasal dari makhluk, jadi makhluk yang bersumpah, ya, dengan huruf-huruf qasam tadi ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah atau dengan Allah atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Jadi makhluk, ya, termasuk di sini manusia, dia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah atau dengan nama-nama Allah yang lain atau dengan sifat-sifat Allah. Misalkan wallahi atau warrahmani atau warrahimi atau sifatnya wallazi nafsi biyadihi, ya, masyhur atau sering kita jumpai dalam ucapan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, ini artinya apa? Merujuk maknanya kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi bersumpah hanya kepada Allah Ta'ala atau hanya dengan Allah Ta'ala atau namanya atau sifatnya. Ini yang boleh. Ya. Fala yajuzu ayyukala, maka tidak boleh mengatakan, tidak boleh dikatakan wan nabiyyi, demi nabi. Ya. Dengan nabi pun tidak boleh. Ya. Demi nabi, bersumpah dengan nabi. Wal ka'bali, dengan ka'bah. Tidak boleh. Ka'bahnya, ya. Wal ka'bati, demi ka'bah. Ini tidak boleh. Berbeda kalau ada rabnya. Rabbul ka'bah. Nah, ini boleh. Karena yang digunakan rabnya. Wa rabbil ka'bah. Nah, ini boleh. Artinya apa? Mengacu pada rabnya. Rab ka'bah. Bukan ka'bahnya, tapi rabnya. Demi rab ka'bah. Rabnya. Allah. Ya. Ini berbeda, ya, wal ka'bah dengan wa rabbil ka'bah. Kalau wa rabbil ka'bah boleh karena rabb Allah. Tapi kalau hanya ka'bahnya tidak boleh. Wa hayatika, demi hidupmu. Ya, wa asbahu dzalika, dan yang semisal ini. Ini dari sisi syariat, ya, syariat Islam seperti ini yang diajarkan. Jadi bersumpah hanya kepada Allah Ta'ala ataupun nama-namanya ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini. Berikutnya, faedah yang kelima, khamisan. Ahmal al-musannifu. Ya, musannif Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala ini melalaikan atau mengabaikan anfa'alamatil ismi, tanda-tanda isim yang paling bermanfaat. Ya. Wahuwa, apa? Jadi, selain empat tanda tadi, ternyata di sana, ya, menurut pendapat yang lain, ini masih ada tanda isim yang lain dan ini lebih bermanfaat. Anfa' itu lebih bermanfaat, lebih jelas manfaatnya. Wahuwa, yaitu apa? Al-isnadu ilaih, ai al-hadithu anhu. Yakni dia menjadi pokok pembicaraan. Ya, al-isnadu ilaih, ya, atau al-hadithu anhu. Ya, jadi dia menjadi pokok pembicaraan, sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang menjadi pokoknya, intinya dalam pembicaraan ini. Wabihi dan dengannya ustudilla ala isminyatil dhamairi. Ya, dengan ini, dengan isnad ilaih atau al-hadis anhu, ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan bomir-bomir itu termasuk isem. Untuk menunjukkan bahwasanya bomir ini termasuk isem. Ya, bomir itu seperti huwa, anta, ana, atau bomirta pada kumtu, ya, taknya ya, pada kumtu, ya, ini taknya ini bomir. Ya, ini bomir termasuk isem. Dan ini ditunjukkan apa? Tadi dengan isnad ilaih atau hadis anhu. Dia menjadi pokok pembicaraannya. Ini. Karena kalau dilihat lafadznya dhamir huwa atau dhamir ta, ya, di situ tidak ada tanda-tanda isim yang empat tadi. Ya, tidak ada tanda-tanda isim yang empat pada dhamir huwa atau anta atau atau ana atau yang semisalnya. Ya. Ini. Tadi wabihi istudilla ala ismiyatil dhamairi katai, dan dengan ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan keiseman dari bomir, menunjukkan bahwa bomir itu isem. Katai seperti bomir, seperti bomir ta fi kumtu pada kalimat kumtu, taknya itu bomir. Ala taro annaha la taqbalu al, tidakkah engkau lihat bahwasanya bomir ta dalam contoh ini, bomir ta itu tidak menerima alif lam. Wala yalhaquha at-tanwinu, dan tidak disertai dengan tanwin. Wala ghairuha minal alamatil lati tudkaru lil ismi, dan juga tidak disertai dengan, dan juga tidak ada tanda-tanda isim yang lainnya. Ya, tidak ada tanda-tanda yang lainnya yang disebutkan untuk isim tadi. Siwa annaka haddatsa anha bil qiyami, selain apa? Bahwasanya engkau itu membicarakan tentangnya, tentang keadaan berdirinya engkau. Ya. Jadi qumtu, aku berdiri. Ya, pemirsa di situ dengan bomah qumtu, aku berdiri. Ya, jadi maknanya apa tadi? Ta di situ bomir menunjukkan tadi sesuatu yang dibicarakan, yang menjadi pokok pembicaraan aku, saya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ini termasuk isem. Ini. Kuntu, aku berdiri. Jadi membicarakan atau mengkabarkan keadaannya yang berdiri. Baik, ini. Yang zur syarhu qadarun nada, qadarin nada. Ini bisa dilihat penjelasan ini dari kitab Syarah Qadarun Nada, safah pada halaman 15 dan 16. Baik. Ini beberapa faedah sebagai tambahan pada alamatul ismi, tanda-tanda untuk isim. Baik. Kemudian ada tamarin, ya. Yang pertama latihannya, iqra'il ayah, bacalah ayat ini, summa istakhrij minha, kemudian keluarkan darinya salah satu ayat asma, ya, atau asma, ya, keluarkan darinya isim-isim ma'a bayanil alamati allati urifta biha, dengan penjelasan tanda-tanda yang allati urifat biha, dengan tanda-tanda dengan penjelasan tanda yang bisa digunakan untuk mengenalinya, untuk mengenali kata tersebut termasuk isim. Ya, di surah At-Tin ayat yang keempat, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Dari ayat ini mana yang termasuk isim? Al-insana, ya, al-insana. Apa tandanya? Alif lam. Baik. Lagi mana? Ahsani. Ya, ahsani. Ini isim. Tandanya apa? Ya, khafad atau jar dan dukhul khafad dimasuki oleh huruf jar yaitu fi. Ya, didahului oleh fi, ya, fi ahsani. Berarti ini isim, ya, didahului oleh huruf jar yaitu huruf fi. Maka ahsani ini isim. Ada lagi? Ya, taqwi min. Ini kasrah, dia jar, khafad dan juga tanwin. Ya, ada dua tanda, ya. Taqwi min, tanwin, kemudian dia jar atau khafad. Ini isim. Kemudian satu lagi, bomirna, khalaqna, ya. Bomirna ini juga isim, ini sebagai tambahan dari penjelasan yang terakhir tadi ya, dari qatarun nada tadi. Baik. Jadi seperti ini isim beserta tanda-tandanya. Baik. Tamrin yang kedua, sanian, hati sab'a amsilatin min 'indika 'ala al-ismi. Berikan 7 contoh dari sisimu, ya, dari antum sekalian yang termasuk isim. Bisa sebutkan satu per satu, tafadhol. Misalnya, al-haqtu, ya, al-kitabu, al-baitu, min baitika atau minal baiti, yang dengan tanwin, ada yang contoh lain? Baitun, kitabun, ya, ya, seterusnya ya, seperti itu. Insyaallah bisa ya. Ini. Baik. Ini tentang alamatul ismi. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, untuk pelajaran sore ini sampai ini dulu tentang alamatul ismi. Walhamdulillah selesai. Yang berikutnya insyaallah pada tanda untuk jenis kata yang lain, alamatul fi'li. Insyaallah akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Wallahu alam, alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.